Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungiku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Kami tahu tiada manusia yang tidak berdosa. Namun kami akan selalu berdoa padamu Tuhan. Ampunilah dosa kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Datanglah kerajaanmu, terpujilah namamu, jadilah kehendakmu. Amin.